Aku lelah tidur, terbangun untuk pikirkan dirimu, mengenangmu yang kini telah jauh. Biasanya aku tenang tidur, terbuatku mengingat dirimu, mencintamu. Ingat